Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukrulillah. Wassalatullahi wassalamuhu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udhu bika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa kalbin la yakhsha' wa ainin la tatma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli shay'in qadir urzukna ya Rabbana at-taubata qabla al-maut wa shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'dal maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, para hadirin, hadirat, para santri yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah dengan ilmu yang bermanfaat. Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu kita, memberikan kepada kita pemahaman yang benar, menetapkan hati kita dengan akidah yang Allah ridhai, akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan siapapun dari kita yang tersesat di dalam akidah, semoga Allah mengembalikan mereka kepada akidah yang Allah ridhai. Allah maha pengasih, Allah maha pemberi petunjuk, dan Allah maha pengampun kepada hamba-hambanya. Kita lanjutkan dengan kitab Jauharut Tauhid. Kita sudah sampai kepada qaulun nadhim rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila anqal. Fawzu sa'idi indahu fil azali kadha syaqiy thumma lam yantaqili. Kesengsaraan seorang hamba, maksudnya as-syaqi adalah orang yang sengsara, celaka di akhirat, ahli neraka. As-sa'idu ahli surga, ahli iman. Fawzu sa'idi indahu fil azali kadha syaqi thumma lam yantaqili. Perbedaan antara kita dengan kaum Maturidiyah, sebenarnya perbedaan di sini bukan perbedaan di dalam usulul aqidati, tapi perbedaan dalam furu'ul aqidati. Jadi pernah kami sampaikan, ada aqidah itu ada usul, ada aqidah itu ada furu'ul aqidah. Perbedaan furu'ul aqidah tidak menjadikan seseorang keluar dari iman. Dan kalau kita cermati dan kita lacak antara kita dengan kaum Mu'tazilah, kaum Maturidiyah, adalah perbedaan-perbedaan furu'. Dan hampir tidak ada perbedaan kecuali hanya beberapa belas masalah saja antara kita dengan kaum Maturidiyah, yang mereka adalah juga kaum Asy'ariyah. Mengikut Abu Hasan Abu Mansur Al-Maturidi. Di sini ada perbedaan tentang seorang hamba itu yang dikatakan sebagai orang yang syaqi, sengsara, itu apakah tidak bisa berubah atau masih bisa berubah? Kesengsaraan seorang hamba. Imam pengikut Asy'ariyah mengatakan bahwasanya kesengsaraan seseorang itu sudah dari zaman azali, diketahui oleh Allah dari zaman azali. Seorang hamba yang sudah ditentukan sebagai seorang yang sengsara, selamanya akan sengsara dan tidak akan berubah. Begitu juga kebahagiaan. As-sa'id dengan sa'adahnya, itu tidak akan berubah, karena yang dimaksud orang sa'id adalah orang yang memang mendapatkan sa'adah kebahagiaan fil azal. di dalam ilmu Allah yang dahulu dan tidak akan berubah. Dan tidak akan berubah. Di dalam ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang innallaha yajma'u, dalam hadis panjang innallaha yajma'u khalqi ahadikum kama qala Rasul, hadis panjang yang pada pungkasan hadisnya adalah inna ahadakum, tentang penciptaan manusia dimulai dari sekumpal darah kemudian sekumpal daging kemudian ditiupkan ruh dan seterusnya. Akhirnya itu malaikat Allah menyuruh malaikat untuk mencatat tentang dia adalah seorang yang syaki atau sa'id, tentang rezeki dan umur semuanya dicatat dan tidak akan berubah, umurmu pun tidak akan berubah. Sehingga dalam bahasa manusia memang usaha kita akan bisa merubah, tapi pada hakikatnya usaha tidak akan bisa merubah. Dan doa juga tidak akan bisa merubah. Namun dalam bahasa manusia, itu semuanya merubah. Sebab memang dengan usaha kita, ternyata terjadi perubahan. Itu kan bahasa kita. Kertas yang utuh saya robek. Tangan saya merubah kertas, lalu robek. Jadi di pandangan mata kita ada perubahan. Sehingga aku berusaha untuk merobek kertas, maka robeklah kertas itu. Aku berusaha untuk makan, maka kenyanglah aku. Itu kan dalam pandangan manusia. Usaha manusia dipandang pandangan manusia. Tapi itu semua di mata Allah tidak ada perubahan. Robeknya kertas sudah diketahui oleh Allah sebelum kau robek. Dan usahamu itu bukan merubah takdir, akan tapi usahamu bagian daripada takdir. Kalau di pandangan Allah tidak ada perbedaan itu semuanya, diketahui oleh Allah. Hanya di dalam pandangan manusia ada perubahan. Aku begini, begini, begini, begini. Doa tidak merubah takdir, tapi doa bagian daripada takdir. Dan Allah sudah menjanjikan ud'uni astajib lakum, engkau berdoa, Allah beri. Dalam pandangan kita, setelah kita berdoa, kita mendapatkannya. Seolah-olah apa? Kita mendapatkan dirubah oleh doa kita. Tidak. Dari zaman azali engkau sudah ditentukan untuk berdoa di jam itu. Dan di zaman azali juga Allah telah menentukan engkau diberi oleh Allah setelah jam itu. Di pengetahuan Allah. Sehingga tidak akan berubah. Termasuk ini syakawah. Kesengsaraan seorang hamba tidak akan berubah di azali sana. Kaum Asy'ariyah memandang sisi ini. Jadi kalau berbicara tentang di dalam pengetahuan ilmu Allah fil azal, maka syakawah wa sa'adah lan tatabaddal wa lan tataghayyar. Kesengsaraan seorang hamba tidak akan berubah dan tidak akan berganti. Dikatakan dalam hadis sahih tentang awal penciptaan manusia, bagaimana dari sekumpal darah menjadi sekumpal kating seterusnya sampai disuruh mencatat, sampai inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nari, ada seorang melakukan pekerjaan ahli neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', antara dia dengan neraka itu tidak ada jarak kecuali hanya satu dirak. Sebentar lagi nyemplung masuk neraka. Wa yasbiq alaihil kitab, ternyata sudah ditentukan oleh Allah. Ditentukan oleh Allah di zaman azali sana, ditentukan bahwasanya dia adalah orang yang beruntung. Fa ya'malu bi'amalil ahli jannati fa yadkhuluha. Lalu beramal dengan amalnya di surga, lalu masuk ke surga. Begitu sebaliknya, ada orang yang berlaku melakukan pekerjaannya ahli surga. Hatta la yakunu bainahu wa bainaha, tidak ada antara dia dengan surga illa dhira, kecuali satu dhira. Tapi sudah ketentuan dari Allah dia adalah ahli neraka, fa ya'malu bi amali ahli nari fa yadkhulaha. Wa yadkhulaha, lalu dia melakukan pekerjaannya ahli neraka lalu masuk neraka. Tapi ingat, Allah Maha Kasih. Allah Maha Kasih. Di alam nyata, di kenyataan pun, jenis yang kedua ini hampir tidak kita temukan. Orang yang ibadah, sedikit sekali. Tapi yang banyak adalah orang maksiat dibuka oleh Allah, pintu taubat, lalu kembali kepada Allah. Tapi kita bicara tentang di dalam ilmu Allah, itu sudah diketahui. Makanya, biarpun dia ahli ibadah kayak apa, kalau ahli neraka, akan masuk neraka. Biarpun dia bermaksiat, kalau ahli surga, akan masuk surga. Pungkasannya akan menjadi husnul khatimah. Dan memang seperti itu keyakinan. Kalimat yang seperti ini kadang membahayakan sebagian para santri, lalu menjadikan dia malas beribadah, atau dia semakin semangat untuk bermaksiat. Alasannya apa? Kalau memang saya jatah saya surga, biarpun saya bermaksiat kan saya masuk surga. Akhirnya malas beribadah lalu berkata, kalau memang saya jatah saya neraka, biarpun saya ibadah kan tetap ahli neraka. Dia tidak sadar kalau dirinya hamba. Ente ini hamba, bukan Tuhan. Ente jangan sok jadi Tuhan. Ente kok sok tahu tentang masa depanmu? Memangnya siapa yang mengatakan dirimu ahli surga? Ayo. Ada? Berita engkau menjadi ahli surga? Enggak ada. Tidak ada yang tahu kalau engkau ahli surga atau ahli neraka. Itu kan fi'il billah di ilmu Allah. Kamu jangan sok tahu, jangan jadi Tuhan. Ini kan permasalahan kita di saat melihat sebuah permasalahan atau maklumat, pengetahuan, langsung dia berperan tidak sesuai dengan perannya sebagai seorang hamba. Hamba adalah tidak tahu, jangankan kok di akhir pungkasan nanti apa yang terjadi esok hari pun kita tidak tahu. Jangankan esok hari, menit ke depan saya tidak tahu apa yang terjadi. Mengira-ngira ya, menduga-duga ya, akan tapi tidak semua dugaan benar kan? Tiba-tiba ya Allah, aduh, kiriman bulan depan baru datang, lama banget nih. Tak tahunya hari ini ada orang lewat datang nih kiriman dari abahmu. Ah, tidak diduga, banyak yang semacam itu. Jangan sok jadi Tuhan. Engkau tidak tahu apa yang terjadi esok hari, apalagi yang terjadi nanti di akhirat. Tapi Allah memberikan kepadamu akal untuk berpikir. Dan di situ ada sunnatullah yang harus kau taati. Jadi kalau engkau ingin menuju surga, gunakan akalmu, itu jalan menuju surga sudah disiapkan oleh Allah tuh. Jalan sedekah, sholat, zakat, puasa, dan seterusnya, itu jalan surga. Titilah jalan ini. Engkau akan sampai kepada tujuanmu. Jalan neraka ada zina, mabuk, dan sebagainya. Jangan berkata, kalaupun saya jatah saya ahli surga, saya akan mabuk, dan sebagainya. Oh, tidak bablas, kau bablas nanti. Jangan sok jadi Tuhan. Kamu tidak tahu apa yang terjadi. Maka sebetulnya namanya doa pada hakikatnya tidak akan merubah hakikat. Tapi ketahuilah, doa bagian daripada ketentuan. Daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan akalmu ambil dalam dugaanmu ketentuan-ketentuan yang baik dong. Ketentuan yang baik. Jadi kita berpikir tentang merencanakan ketentuan yang baik. Kita merencanakan, Allah menentukan. Dan kita diberi oleh Allah akal kita. Dan oleh Allah akal kita dan berguna memang. Dan Allah berikan akal berguna. Dan yang diberikan Allah kepada kita berguna. Enggak ada yang tidak berguna. Tangan lihat untuk saling tolong-menolong. Yang satu untuk makan, yang satu ngambil ini ada. Akal berguna semuanya. Dan gunakan akalmu untuk berpikir. Ada dua jalan tuh, lihat. Tinggal kau pilih. Dan Allah berikan petunjuk dengan syariatnya. Mau kemana kau? Ini jalan surga, itu jalan neraka. Cuman kalau bicara tentang di ilmu Allah, enggak ada. Makanya dia dalam ilmu Allah, ahli neraka tetap ahli neraka. Biarpun dia terus itikaf di depan Ka'bah sana. Cuman Allah, ini Nabi tidak menunjukkan, pengetahuan ini tidak menghukumi si A, si B, si C. Enggak, ini kaidah umum. Semuanya di dalam pengetahuan Allah. Tidak akan berubah. Selagi ahli neraka. Bahkan kalau seandainya dia beribadah yang sangat banyak, lihat tungkasannya pun dia akan keluar dari kebaikan, mati su'ul khotimah. Ini kan dalam pengetahuan Allah, bukan dalam pengetahuanmu lalu prasangka buruk kepada si A, si B, si C, O. Tidak. Kita pun tidak boleh prasangka buruk selagi orang itu masa hidupnya sebagai seorang muslim, semoga mati dalam keadaan Islam. Enggak usah prasangka buruk lalu, oh mukanya jadi gelap, hitam, wah itu su'ul khotimah. Bukan urusanmu itu. Bisa saja hitamnya itu justru karena dia dihabiskan dosanya oleh Allah saat sakaratul maut. Kenapa kita prasangka buruk? Itu bukan urusanmu, jangan sok tahu tentang masa depan manusia. Sebab itu bukan urusanmu, itu urusan Allah, dan yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kadang-kadang pemikiran-pemikiran yang brutal gitu, pemikiran yang liar itu. Wah, kalau begitu, kalau memang saya jatah ahli surga, biarpun maksiat kan tetap ahli surga. Siapa bilang ini jatah ahli surga? Tidak ada jatah, tidak ada diketahui. Memang kita sudah punya jatah tapi tidak diketahui. Tapi ketahuilah, kullun muyassarun lima khuliqalah, semua orang itu dimudahkan sesuai dengan tempatnya nanti. Kalau tempatnya surga akan dimudahkan oleh Allah meniti jalan surga. Nah ini. Jadi kalau masalah fi ilmillah ini tidak akan berubah semuanya ini. Dan perubahan-perubahan ini sudah diketahui oleh Allah, dan perubahan itu bagian sesuatu yang diketahui oleh Allah. Maka seorang yang sudah dinyatakan, seorang yang sudah ditulis oleh malaikat sebagai orang yang syaki sengsara, dia akan sengsara. Biarpun semula kelihatan seperti orang ahli iman, tapi pada akhirnya keluar dari iman. Itu dalam pemahaman kaidah. Kalau kita berbicara tentang pengetahuan Allah kepada itu semuanya, maka tidak akan berubah ya, selesai. Dikatakan oleh Kain Latim, lam yantakhili, tidak akan berubah, tidak akan berpindah dari ahli neraka menjadi ahli surga. Anda sudah, kalau sudah ditulis seperti itu ya seperti itu nanti. Tapi kaum maturidiyah mengatakan bahwasanya kesengsaraan dan kebahagiaan itu berubah. Sebab kaum maturidiyah memandangnya itu berbeda. Kalau kaum asyairah memandang fil azal, kalau maturidiyah fil hal. Orang maturidiyah fil hal. Jadi ya, orang syakia, keadaanmu sekarang selagi kamu menjadi orang beriman, ahli sholat dan sebagainya, inilah orang yang sa'id, bahagia. Dan mungkinkah kebahagiaan ini berubah? Gelar kebahagiaan bagi orang ini berubah? Oh iya, di saat dia keluar dari kebaikan ini, lalu berubah, menjadi orang kafir, berubah. Jadi bukan bi'tibar ma'al, bukan bi'tibar ma'fil azal, bukan ditinjau dari pengetahuan Allah di ilmu azal. Fi ilmillah fil azali, di ilmu Allah pada zaman azali, bukan. Tapi sesuai dengan keadaan, makanya orang beriman ya iman. Tidak boleh kita mengatakan dia orang sengsara, oh, ahli neraka. Oh, tidak, dia ahli iman. Orang kafir, ahli neraka, selesai. Apakah bisa berubah semuanya? Menurut Imam Abdul Mansur, kalau kaum maturidah bisa berubah. Karena kaum maturidah melihat keadaan saat ini bukan fi ilmillah. Bukan di dalam ilmu Allah di zaman azali, bukan. Maka di sini perbedaan sebenarnya khilaf lafzi. Khilafnya khilaf lafzi, bukan khilaf yang sesungguhnya. Abu Mansur al-Maturidiyah melihat keadaan saat ini, maka bisa berubah. Seorang bisa berubah nasibnya. Jadi dari sengsara menjadi bahagia atau bahagia menjadi sengsara, dilihat keadaannya. Kalau ahli iman, ahli taat, dia adalah orang bahagia. Berubah menjadi ahli maksiat, sengsara. Tapi kaum asyairah melihat di dalam fil azal, maka tidak akan berubah. Jadi ini tidak ada perbedaan secara sesungguhnya, karena cara pandang yang berbeda. Maka tidak ada, maka khilafnya khilaf, bukan khilaf hakiki. Khilaf lafzi. Cuman ada buah dari khilaf ini adalah, kaum asyairah mengatakan, ana mu'min insyaallah. Mu'min insyaallah. Gimana kamu mengatakan mu'min insyaallah? Iman di dalam hatimu tidak boleh ragu-ragu. Ana mu'min insyaallah. Kalau yang ngomong kaum asyairah sah. Sebab kita tidak tahu di akhir kehidupan kita itu seperti apa. Sebab kalau bicara tentang iman adalah yang dianggap adalah pungkasannya nanti. Makanya kaum asyairah kalau mengatakan ana mu'min insyaallah, menggantungkan keimanan dengan masyiah Allah, dengan kemauan Allah, iradah Allah, ya gak salah, karena memang kita tidak tahu pungkasan kita seperti apa. Ana mu'min insyaallah. Tapi kalau kaum maturidiyah enggak boleh waktu ana mu'min insyaallah, enggak, itu belum iman berarti. Iman enggak boleh ragu, ana mu'min enggak boleh insyaallah. Ana mu'min karena bi'tibar hal sekarang. Iman. Kecuali di saat mengatakan ana mu'min insyaallah ala sabili tabarruk, untuk ambil berkah kalimat insyaallah saja. Tapi ini dibahas oleh para ulama seperti itu ya, kita bahas juga karena dihadirkan dalam nazam ini. Ana mu'min insyaallah. Jika Allah menghendaki. Kalau menurut kaum asyairah sah. Karena pungkasan kita belum, masih ada perjalanan saat ini. Dan semoga mukmin yang sesungguhnya kita. Amin. Mukmin insyaallah. Tapi kaum maturidiyah oda, jangan ngomong mukmin insyaallah. Sebab insyaallah ta'lik, berarti kamu masih ragu-ragu. Kamu belum punya keimanan yang sesungguhnya di dalam hatimu. Katakan iman, ana mukmin. Aku mukmin. Tidak usah pakai insyaAllah. Boleh mengatakan insyaAllah kalau maknanya adalah mengambil keberkahan dari kalimat insyaAllah, tabarruk. Baik, ini. Kemudian masalah, sebetulnya tidak ada perbedaan. Artinya, akhirnya nanti tetap tidak ada perubahan. Jadi kalau memang, menurut kaum maturidiyah, orang berbuat baik, Kemudian kok bungkasannya ternyata menjadi tidak baik, dan ini sangat sedikit. Berarti menurut kaum Asy'ariyah memang aslinya seperti itu dia. Adapun pekerjaan sebelumnya kenapa itu tidak diterima semuanya, mungkin dilakukan dengan tidak ikhlas, mungkin macam-macam sehingga tidak dianggap. Biarpun kelihatannya surahnya surah ibadah, gambarnya gambar ibadah, kelihatannya model-model khusyuk, tapi ternyata bukan karena Allah mungkin. Dan itu yang tahu hanya Allah dengan orang tersebut. Dan ini adalah urusan Allah, bukan urusanmu. Sehingga bukan tugas kita setelah ini ngoreksi si A itu su'ul khotimah, si A masuk neraka, si A syaki. Enggak, bukan itu. Itu bukan urusanmu, kau tidak tahu sama sekali tentang hal ini. Nah ini. Jadi perlunya, apa faedah dari pelajaran akidah untuk kita? Pelajaran akidah untuk kita, maka hendaknya kita semakin khusnudan kepada Allah dan menapakkan kaki kita jalan yang Allah ridhai. Karena Allah sudah mengatakan kalau orang berbuat baik akan diberi oleh Allah, dan Nabi juga menjelaskan semua akan dimudahkan selain jalannya. Kalau jalanmu kullun muyassarun lima khuliqallah, kalau jalanmu surga, kalau tujuan, kalau engkau adalah ahli surga, akan ditapakkan kakimu oleh Allah di jalan surga. Nah sekarang kita mencari tanda-tanda itu saja. Nggak usah sok jadi Tuhan, sudahlah. Sekarang ada jalan ke surga, saya ikuti saja petunjuk, sampai nanti sampai. Nggak usah hanya orang gila yang, kalau Buya contohkan tentang orang yang mendapatkan hadiah. Kalau ke arah kiri, ke Tegal, ke arah kanan, Jakarta, di Cirebon. Ada suatu ketika ada orang mendapatkan hadiah. Anak salah satu santri ini dapat hadiah dan diizinkan sama Buya untuk keluar pondok mengambil hadiah, diberengi sama ustadznya. Cuman diundi hanya 3 orang tok, dapat hadiah 20 juta. Waduh, Masya Allah, lumayan sebelum liburan. Boleh senang, tapi ini hanya berandai-andai, Buya Nas ya. Betul. Cuman hadiahnya di Indramayu, mohon segera diambil di Indramayu sebelum jam 12 siang, hendaknya sudah nyampe Indramayu. Indramayu arah Jakarta, Indramayu ke kanan, kalau Tegal ke arah kiri. Baik, anak ini katanya cerdas, baru belajar akidah. 3 anak. 2 anak langsung diantarkan sama ustaz, atau nyewa mobil, langsung berangkat pergi ke kanan ke Indramayu. Mengambil duit 20 juta. Jam 12 ditutup, terlambat, gak dapat duit. Ngebut dia. Bener gak dia? Ke arah kanan, karena duitnya ada di Indramayu. Berarti Indramayu belok kanan. Kalau belok kiri ke Tegal. Yang satu ini baru belajar akidah, sok cerdas. Kalau memang duit itu adalah jatahku, sudah ditentukan di dalam ilmu Allah, fi zaman azali milikku, biarpun aku ke Tegal, pasti jadi milikku. Ayo. Langsung dia ke Tegal. Semua temannya bilang, ente gila. Ente ini gila, sok ahli akidah tapi gila, sok faham tapi gila. Ente ini orang badang yang sana, ente ikuti jalan yang sana, jangan sok. Oh kalau bang jatah saya, pasti nanti bakal nyampe ke saya. Dan insya Allah nggak ada kalau urusan duit yang begini ini, nggak bakal ada kalau urusan duit yang begini, urusan dunia itu. Pasti semuanya cerdas, tapi urusan agama kadang menjadi tidak cerdas. Yaitu berkata kalau bang saya ahli surga, biar bermaksiatkan dia di ahli surga. Nah ini kan jadi bahlul urusan agama. Urusan dunia cerdas, gak ada kalau benar-benar hadiah, gak mungkin belok itu, sampai di jalan pun tanya terus, takut salah, takut dibohongi sama sopir, bener gak? Karena yakin di sana. Biarpun yang menuju ke Indramayu sendiri tidak jaminan kalau dia nyampe, belum tentu. Di tengah jalan tabrak aja, der, gak nyampe, gak ada berduit. Tapi waktu dia belok kanan ke Indramayu itu gak menduga kalau bakal tabrakan. Kalau tahu tabrakan gak bakal pergi dia. Makanya jangan sok tahu. Dan orang yang pergi ke Tegal pun gak usah sok tahu juga. Wah, saya belok ke kiri saja deh, nanti kalau ke kanan takut tabrakan. Gak ada itu semuanya. Ini kan seperti itulah keadaan kita dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kamu jangan sok tahu, akan tapi lihat sesuai akalmu, ada petunjuk, lihat tuh. Petunjuk Allah, baik petunjuk yang sifatnya syar'i atau adi, sesuatu yang sifatnya syariat atau kebiasaan, itu petunjuk. Kalau kebiasaan hukum Allah, sunnatullah. Kalau kamu lapar ya makan, itu adalah sehat kamu. Akal sehat, kalau lapar kamu makan. Jangan sok jadi pakar akidah. Sudah lapar jam 2 siang belum makan di luar, atau anggap saja setelah buka puasa, lihat Ada sate, masya Allah menunya. Menunya apa ini? Menunya enak, sate segala macam. Makanan sudah ada di hadapannya, sok jadi bakar akidah. Kalau memang jatah saya kenyang, pasti akan kenyang sendiri. Biarpun saya tidak menggerakkan tangan saya. Ya sudah, silakan ente gila, masuk rumah sakit gila. Nah, maka kamu jangan sok jadi Tuhan. Jangan sok tahu esok hari. Akan tapi hendaknya kau menjalankan sunnatullah. Apa yang Allah titahkan untukmu, kau jalankan. Kalau mau kesana, jalan, ambil. Kalau mau lapar, gimana? Ke dapur, ngambil nasi, piring, sendok, nasi, disuapkan. Ini sudah sunat, itu harus ngambil cara itu. Kalau pengen kenyang, semua orang juga begitu. Ayo, ada yang lapar banget, terus pengen hanya duduk di kamar saja. Nggak dikirim sama Ustaz, dimarahi. Sana, datang. Nggak usah disuruh kalau urusan makan ya. Seperti itu. Jangan sampai ini masalah kalau sudah ketentuan Allah itu yang tahu adalah Allah. Kita hanya diberi oleh Allah akal agar berpikir. Menggunakan akal kita untuk meniti jalan tersebut. Biarpun tadi yang sudah mau makan sendiri, apakah jamin dia bakal kenyang? Oh, belum tentu. Banyak orang sudah dihadapannya sate enak makan karena buru-buru, tatonya sunduk tasenya masuk ketelan, masuk rumah sakit enggak jadi makan. Mungkin. Nah ini jadi, cuman kamu tidak tahu kalau bakal ketelan sunduk tase itu, sate itu enggak bakal, tidak tahu, kalau tahu enggak mau makan. Karena itu kita tidak tahu di esok hari, maka itu urusan Allah. Hanya itu lo jalanmu. Ada dua jalan, najdain, ada dua jalan, jalan surga, jalan neraka, kau titi. Nah ini hanya pembahasan seperti itu, kemudian untuk menguatkan kepada kita bahwasanya kehidupan di akhir kita nanti kita tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Akan tapi ada petunjuk kalau pengin kita, kalau tanda-tanda ahli surga itu loh tandanya, tanda ahli neraka itu loh tandanya, ambil tanda-tanda itu selesai. Inilah perlunya akidah ini dipahami. Bukan sampai dibahas nanti kalau memang saya ahli neraka kan ya enggak mungkin masuk surga biarpun saya ibadah. Enggak ibadah deh. Enggak seperti itu. Baik, kemudian dilanjutkan. Wa indana lil 'abdi kasbun kullifa al kasb. Bagaimana dengan selama ini disebut sebagai taklif, tugas-tugas yang dibebankan kepada kita, perintah-perintah yang diperintahkan kepada, yang diberikan kepada kita, perintah yang di berikan oleh Allah untuk kita, kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan. Ada hubungannya dengan mukaddimah yang sebelumnya tentang bagaimana tentang kerjaan kita ini, siapakah yang menciptakan itu? Semuanya menciptakan adalah Allah. Allah menciptakan dirimu dan apapun yang engkau kerjakan. Allah yang menciptakan dirimu dan apapun yang engkau kerjakan. Ini. Kemudian sekalang pekerjaanmu, kalau memang semuanya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, lalu apa artinya kewajibannya dibebankan kepadaku dan apa artinya larangan pun pekerjaan semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dan buruknya pekerjaanku adalah dari Allah. Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa harus ada neraka? Ngapain juga saya dimasukin neraka oleh Allah? Karena pekerjaan saya juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pemikiran. Kemudian di sana ada pemikiran lain lagi mengatakan, oh enggak, kamu punya tanggung jawab loh ya. Kamu punya tanggung jawab ini semuanya. Buktinya apa? Kamu punya akal, kamu bisa berpikir dengan akalmu itu, lihat. Kamu punya tanggung jawab. Kamu dicubit sakit, kamu ini, kamu bisa merasakan, kamu ngerti. Jadi kau gunakan akalmu, itu tanggung jawabmu. Dan kamu bisa melakukan sesuatu, lihat. Kamu bisa melakukan sesuatu, coba kau angkat ini, angkat. Angkat gelas, minum. Tusukkan pisau. Bisa kamu semuanya, lihat. Saya bisa menusukkan pisau, dari saya bisa dengan kekuatan saya sendiri. Muncullah kaum qadariyah, lalu berkata besarnya, aku bisa melakukan pekerjaanku dengan diriku sendiri. Buktinya ini, aku bisa ngangkat, bisa ini dan sebagainya. Inilah pekerjaan ikhtiariah. Dan kenyataannya betul. Saya bisa gigit. Sakit. Dan kenyataannya memang di alam nyata memang saya bisa. Saya cubit puji. Kemauan saya. Saya mau. Saya mencubit. Cubit. Makanya muncul kaum qadariyah mengatakan seolah itu semua dari dirinya sendiri. Mengqadar kekuatan yang ada dirinya. Itulah yang menjadikan dia semacam itu. Mana tuh taklif di sini? Jadi taklif perintah Allah berlaku di sini. Karena kamu punya kekuatan dan kamu punya kemauan, maka saat itu kamu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ini semuanya. Sementara di sana orang mengatakan, "Lah kita ini kan Allah yang menciptakan, Allah. Saya zina ya Allah menjadikan saya berzina." Kita itu tidak lain seperti bulu binatang, bulu ayam yang terbang di bawah sana. Inilah kaum Jabariyah. Kaum Jabariyah. Kaum Qadariyah seolah-olah lupa tentang kuasa Tuhan dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Biarpun pada akhirnya dia menisbatkan dari Allah. Cuman kita tersesat dia dengan cara pemahaman yang semacam itu. Sisi lain kaum Jabariyah mengatakan semacam itu, biarpun kalau dilacak konon ini memang gitu. Memang dalam akidah tidak boleh pakai kalimat konon ya. Kan tapi katanya kaum Jabariyah itu adalah pendirinya itu adalah seorang yang sangat bertakwa. Sehingga tidak berani menisbatkan pekerjaannya kepada dirinya sendiri. Kebaikan atau keburukan, tapi bukan dalam irama merendahkan Allah. Saking diliputi oleh keagungan Allah dan kuasa Allah, sampai dia tidak berani menisbatkan pekerjaan kepada dirinya sendiri. Jadi pada dasarnya dia adalah orang soleh, cuman dikembangkan oleh pengikutnya adalah, ya seperti itu. Jadi Allah, kerjaannya Allah. Semoga berzina, Allah. Kamu berzina, Allah. Anda Jabriyah, sesat. Qadariyah, sesat. Dan Mu'tazilah masuk dalam kelompok-kelompok yang semacam ini nanti. Akhirnya Abdul Hasan Al-Ash'ari dengan kecerdasan beliau ini berpikir. Sisi lain memang betul orang punya kekuatan dan punya kemauan. Tapi kan semuanya kan harus peran Allah ada di sini yang menciptakan itu semuanya. Bukan seperti kaum Jabariyah seolah-olah menafikan peran dirinya sendiri sehingga tidak layak seorang hamba itu akan dihukum. Karena apa? Dia enggak punya peran dalam kinerjanya ini. Bagaimana dihukum oleh Allah? Wah, ini dua pemikiran yang ekstrim kanan, ekstrim kiri, enggak bisa. Maka Abdul Hasan Asy'ari dengan kecerdasannya mengembalikan kepada keyakinan salafus saleh dan mengumpulkan dalil-dalil. Sehingga kita temukan di dalam Al-Qur'an itu adalah sesaat ada dalil menunjukkan kita berbuat dengan diri kita sendiri dan dari Allah Subhanahu wa taala macam. Makalah Abdul Hasan Asy'ari setelah itu memunculkan satu metode teori untuk menyambungkan antara kekuatan kita, kerjaan kita, kudrah kita, iradah kita dengan kekuatan Allah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak menafikan tentang kinerja seorang manusia, tapi juga tidak lupa bahwasanya itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka muncul teori kasb ini. Wa indana lil abdi kasbun kullifa. Wa indana menurut kita kaum asyairah. Dan Maturidiyah mengatakan bahwasanya bagi seorang hamba itu punya kasbun. Kasb kullifa, disitulah ada taklif. Kasbun kullifa. Tapi walam yakun mu'athiran fal ta'rifa. Tapi ketahuilah kasbmu itu tidak akan mempengaruhi kepada sesuatu tersebut dengan dirinya sendiri. Ada kasb. Sehingga teori kasb ini menjadi diskusi panjang. Dan dari orang-orang yang memang dari awalnya sudah tidak senang dengan kaum Asy'ariyah tetap tidak bisa faham. Dan tidak akan faham. Karena memang dari awal dia adalah dengan prasangka buruk dengan kaum Asy'ariyah. Sehingga muncullah tulisan-tulisan besar yang luar biasa banyak. Dan dari orang mutaakhirin termasuk pembela akidah Ahlussunnah wal Jama'atil Asy'ariyyati, ada seorang alim besar, bisa dicari bukunya adalah Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, juga pernah menulis dalam sebuah buku Al-Insan Musayyar Am Mukhayyar. Orang itu adalah punya hak memilih atau tidak. Sehingga perbedaan antara kita dengan kaum Jabariyah dan Qadariyah ini adalah di dalam masalah-masalah yang sifatnya adalah ikhtiariyah bukan ittirariyah. Kalau adalah pekerjaan yang sifatnya ittirariyah yang darurat, ittirari sepakat ya, bukan urusan kita seperti orang gemeteran dan sebagainya. Tapi ini loh yang ikhtiari ini, bagaimana kita dengan ini semuanya? Peranku apa kok aku harus dihukum? Wong dari Allah. Jabariyah tersesat. Qadirah mengatakan, ya ini aku jauh dari Allah, tersesat juga. Maka kaum Asy'ariyah dan Maturidiyah, kaum Asy'ariyah Abul Hasan Asy'ari khususnya, setelah itu memang ada kemiripan, hanya istilah saja yang berbeda dengan kaum Maturidiyah, punya teori kasab ini. Jadi di situ ada irodah di dalam dirimu dan ada kudrah di dalam dirimu. Kuat, saya punya kekuatan. Kuat ini, saya kuat. Bantai saya kuat. Siapa tidak? Kuat. Dan saya mau ini, saya mau mengangkat pulpen. Ah, terangkat kan? Saya ingin mengangkat pulpen. Dan keinginanku tidak akan mampu aku kecuali ada kekuatan dalam diriku. Aku punya kekuatan. Semalam aku sudah sahur, sehingga saya kuat mengangkat ini. Saya punya kekuatan. Aku angkat pulpen, terangkatlah pulpen. Qadariyah tersesat seolah-olah tidak ada Tuhan di sana. Baik. Jadi harus disadari kita punya iradah, punya kemauan dan punya kudrah, kemampuan di dalam diri kita. Lalu bagaimana iradah Allah? Ya saya begini dikehendaki atau tidak oleh Allah, kan begitu. Ingin menggabungkan antara iradah Allah dan iradahnya manusia. Sekaligus kekuatan Allah dengan kekuatan manusia. Sudah dibahas bahasanya, kamu tidak akan punya kekuatan kecuali diberi oleh Allah, selesai ini. Tapi iradah. Mana tuh taklif, akan ada perintah di sini, larangan di sini, dosa di sini, taklif. Kamu punya kehendak, maka yang tidak punya kehendak tidak dihukum oleh Allah. Orang dipaksa untuk minum minuman keras, dicekoi minuman keras, tidak dosa. Perempuan, na'udzubillah, dinodai, dia tidak, karena tidak, apapun yang dipaksa. Kenapa? Irodahmu tidak ada di luar kemampuan, kemauanmu. Selagi tidak ada kemauan bagimu, maka tidak akan dihukum oleh Allah. Berarti kau akan dihukum dengan kemauan melakukan pencurian dan sebagainya. Kemauan. Ingat Allah Subhanahu wa taala, bab irodah yang sudah kita bahas. Kemauan Allah, irodah Allah bukan amr Allah. Irodah bukan perintah. Dalam pembahasan usul fikih, iradah bukan amr. Indal mutazilah, iradah wal amr. Jadi Allah menghendaki sesuatu yang tidak diperintahkan mungkin. Masih ingat, Allah menghendaki sesuatu yang diperintahkan, iya. Allah tidak menghendaki sesuatu yang diperintahkan mungkin. Ada empat. Allah tidak menghendaki sesuatu yang tidak diperintahkan. Contohnya adalah Abu Jahal, Abu Bakar dengan Sayyidina Abu Bakar dengan Abu Jahal. Iman Abu Bakar, saya ulang lagi biar masuk di sini. Imannya Abu Bakar, iman diperintahkan oleh Allah. Allah memerintahkan iman Abu Bakar dan menghendaki bertemu antara perintah dengan iradah. Abu Jahal diperintahkan iman. Abu Jahal diperintahkan iman. Allah memerintahkan kepada Abu Jahal untuk beriman, tapi Allah tidak menghendaki berpisah di sini. Allah memerintahkan iman kepada Abu Jahal, tapi Allah tidak menghendaki berbeda di sini, berpisah antara iradah dengan amr. Begitu juga sebaliknya di sini. Kafir dilarang oleh Allah, tapi Allah menghendaki. Kafirnya Abu Jahal adalah dilarang oleh Allah, tapi Allah menghendaki Abu Jahal kafir. Dan ada perintah yang dikehendaki oleh Allah adalah iman diperintahkan oleh Allah, dan Allah menghendaki Abu Bakar beriman di sini. Sehingga iradah beda. Iradah bukan perintah. Sehingga iradahmu itu yang bakal ditanya oleh Allah. Kemauan di dalam dirimu itu yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang tidak punya iradah, iradah. Yang tidak punya iradah tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang dipaksa dan seterusnya. Lah sekarang bagaimana urusan hubungan iradahmu dengan iradah Allah? Allah punya iradah. Sudah dikatakan bahwasanya iradah Allah kepada semuanya. Jadi apapun yang terjadi tadi, iradah Allah dikehendaki Allah. Tidak ada yang terjadi dari semua kemungkinan ini kecuali dengan kudrah Allah, dan kudrah Allah sesuai dengan iradah Allah, dan iradah Allah sesuai dengan ilmu Allah. Itu kan rentetannya. Semua yang terjadi ini adalah dikehendaki oleh Allah. Baik buruknya kejadian ini adalah dikehendaki oleh Allah, iradah Allah. Berarti saya menulis tadi iradah Allah ada di sini, iradah Allah. Loh, tadi katanya saya punya kehendak. Ini gimana ini? Saya punya kehendak menulis. Loh, kok dinisbatkan kepada Allah setelah dinisbatkan ke saya? Ini diskusi panjang kaum Asy'ariyah dengan kaum Jabariyah dan kaum Qadariyah. Sehingga muncul teori kasab ini. Cerita yang panjang itu ternyata bisa disimpulkan dengan kalimat yang pendek. Kalimat yang sangat pendek, tapi bisa memberikan gambaran tentang debat panjang tentang kasab, tentang irodah kita di hadapan irodah Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu, dengan bahasa sederhana, Allah yuriduka an turida. Allah yuriduka an turida. Allah menghendakimu untuk berkehendak. Allah menghendakimu untuk berkehendak. Makanya kehendakmu benar kehendak. Dan itu adalah kehendak Allah engkau berkehendak. Maka kehendakmu ini hakikat kamu berkehendak. Kalau tidak berkehendak tidak ada dosa di situ. Tapi kehendakmu ini tidak mungkin ada kecuali Allah menghendakimu berkehendak. Allah menghendakimu berkehendak. Kalau tidak menghendaki, Allah tidak akan engkau berkehendak. Dan jika engkau tidak berkehendak, akan tidak terjadi pekerjaan itu semuanya. Maka kemauan kita adalah dari Allah. Sehingga Allah menghendakimu berkehendak. Maka dengan kehendak Allah untuk engkau berkehendak, maka engkau berkehendak. Saya bikin ini, bikin itu, dan sebagainya. Tapi jika dihilangkan, jika Allah tidak menghendakimu berkehendak, engkau tidak akan berpikir apapun. Anak pondok kalau sudah ada menu yang enak, sate seneng atau bakso, seneng semuanya. Orang sedang makan, lihat dengan makanan, Masya Allah, ini sate, ini nasi jamblang, apa nasi pecel bagi Jawa Timurannya, oh luar biasa, rawon, oh, apalagi ceritanya di hari puasa. Nah, kamu di hadapan makanan. Ada enggak tiba-tiba orang yang biasanya sedang makan sate, tiba-tiba suruh makan? Ya, ada enggak? Hah? Pahit. Ada atau tidak? Ada. Tiba-tiba ada orang yang enggak mau. Ente kemarin senang sama apa? Sama sate, kenapa enggak mau? Aduh, saya ngelihat mau muntah nih. Oh, sakit ente ya. Oh, betul. Berarti Allah sudah mencabut kehendak makan di dalam dirimu, maka kamu enggak pengin makan. Jadi kalau sudah dicabut kehendak, kamu tidak akan bisa melakukan apapun. Tapi kamu pengin. Nah, kau tidak akan bisa menghancurkan genteng yang ada di sana. Kecuali Allah memberikan kehendak kepadamu untuk pergi ke sana menghancurkannya. Baik. Dan jika ternyata benda itu hancur bukan dari kehendakmu, kau akan dihukum oleh ustaz itu. Coba. Kamu lagi ngapain? Bukan kehendakmu. Lagi jalan, gak kelihatan, keinjak. Betul? Keinjak. Tapi kamu tidak berkehendak untuk mencahin kaca yang ada di sana misalnya. Dan dihukum karena tidak sengaja. Di hadapanmu tidak dosa. Karena kamu tidak punya kehendak itu. Tapi kalau dari sana itu ada kaca motor, saya mau ke sana. Bling, bling, bling. Tar, dihukum kamu. Tapi kalau kamu lagi disuruh, bawain apa, tatonya ceter gitu. Bukan kehendakmu. Kehendak Allah saja di sini, bukan kehendakmu. Kamu tidak berkehendak untuk mencahkan kaca itu. Sehingga tidak dihukum dirimu. Tapi itu orang kamu niati, ini kacanya siapa itu? Cek, oh iya, ada kehendak ente. Dan kehendak ente dikehendaki oleh Allah. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah, kau tidak akan mau memecahkan dan tidak bisa memecahkan di sini. Tok melihat kaca apa? Lihat, ya kayak gini tidak dikasih kehendak untuk mencahin kaca itu. Makanya saya tidak mencahin kaca, karena Allah tidak menghendaki saya berkehendak memecahin kaca. Ya tetap dia kaca, oh iya kacanya siapa itu? Oh, Masya Allah terang banget, silo, biarpun silo, tidak apa-apa. Karena dan saya biarkan, karena Allah tidak menghendaki saya berkehendak untuk mencahin kaca tersebut. Yang satu, merasa tidak nyaman, silo, main. Dikasih kehendak oleh Allah, datang ke sana, deng, deng, deng, oh, Allah berkehendak, dia untuk berkehendak, akhirnya dia mau pecahin. Nah, ini yang dihukum nanti, dia punya kehendak. Ya, seperti itulah. Jadi jangan sampai kita melepas iradah Allah daripada perilaku kita. Semua yang kita lakukan dikehendaki oleh Allah. Hanya yang kita lakukan kadang kita kehendaki dan tidak kita kehendaki. Di sinilah larangan halal dan haram, larangan dan perintah, halal dan haram. Maka wa indana lil abdi kasbun kullifa. Tapi ingat, apapun yang kau lakukan pada hakikatnya tadi akan tidak akan berpengaruh kecuali dibarengi dengan kuasa dan iradah Allah. Enggak ada artinya kalau Allah tidak menghendaki. Dan jika Allah tidak menghendakimu berkehendak, tidak akan engkau berkehendak selamanya. Taib. Falaysa majburan wala ikhtiyaran. Engkau itu adalah di tengah. Tidak engkau sebagai seorang majbur, jabri, ikhtiar mutlak, bebas, sebebas-bebas. Semua tidak. Walaysa kullan yaf'alu ikhtiyaran. Dan tidak semua yang kita lakukan ini memang ini adalah membagi amal kita ini adalah sebetulnya ditaruh yang pertama semestinya, bukan semestinya. Namanya nazam terletakkan di mana saja. Jadi pembagian pekerjaan itu ada yang ikhtiar dan ghairi ikhtiar. Yang dibahas ini adalah pekerjaan yang ikhtiari. Tidak semuanya pekerjaan kita ternyata ikhtiari. Kita pun menangkap semua pekerjaan kita tidak semuanya ikhtiari. Waktu ngelindur, mukul teman, ya, nah ikhtiari. Lagi Allahu Akbar, nyikut teman jatuh pingsan, enggak ikhtiari. Jadi sesaat ikhtiari, sesaat lain. Sekarang ini makhal hitop ini yang perintah itu yang ikhtiari. Itu loh, ada kasabnya di dalam dirimu. Al-kasbu. Selesai di sini. Fa in yuthibna fa bimahdil fadli wa in yu'adzib fa bimahdil 'adli. Baik. Ini cukup lumayan panjang nanti. Mungkin sampai di sini dulu. Di sana ada mungkin isyarat saja, ada gambaran tentang bagaimana Allah jika memberikan pahala kepada seorang hamba, itu semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala, fadlullah. Kalau menyiksa, maka tidak bisa dikatakan Allah itu zalim. Keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, misalnya ada orang, sehingga tidak ada orang berkata nanti berhujah, kalau melakukan zina lalu berkata, Ya Allah, aku berzina karena engkau yang menjadikan aku berzina. Enggak, itu enggak faham akidah. Ini berzina pilihanmu itu. Kamu sudah tahu zina dilarang dan kau masih menuruti syahwatmu, enggak mau nikah. Enggak ada yang berhujah di hadapan Allah. Maka kalau ada hukuman diberikan oleh Allah, tentu dengan keadilan Allah. Enggak akan Allah dikatakan zalim. Tidak ada. Dan kalau Allah memberikan pahala, itu adalah karunia Allah. Bukan karena gaji buatmu dia. Bukan gaji buatmu. Sehingga amal ibadah kita sebanyak apapun, jangan berkata, Ya Allah, aku sudah melakukan kebaikan ini semua. Ya Allah, mana? Ya Allah, pahala darimu. Ya Allah, untukku. Memang ada perjanjian kalau Allah ngasih gaji kepadamu? Kalau Allah tidak memberikan gaji, pahala kepadamu, tidak dikatakan zalim. Karena tidak ada perjanjian. Ada orang mengatakan, aku berbuat baik. Sekarang suruh tanya, ente dari mana saham kebaikanmu semuanya? Yuk, tenaga siapa yang ngasih? Allah. Terus kamu mau sholat itu yang ngasih kemauan siapa? Allah, lah ente minta gaji dariku, ha? Nah ini, hubungannya di situ. Siapa yang menjadikan kau mau sholat itu? Allah. Siapa yang menjadikan kamu bisa beribadah? Allah. Sungguh seorang hamba tidak akan mampu mengeluarkan duit 5.000 rupiah kecuali dikehendaki oleh Allah. Dan Allah menitipkan kehendak di dalam hatinya sehingga dia berkehendak untuk mengeluarkan duit. Kalau tidak, enggak bisa, biarpun 5 rupiah, biarpun duitnya triliunan. Enggak bisa mengeluarkan 5.000 rupiah kalau kecuali Allah telah memberikan kepada orang tersebut kehendak. Maka dengan kehendaknya, maka dia itu memilih, saya akan memberikan sedekah duitku ini. Maka dengan demikian, ketahuilah kebaikan yang dilakukan seorang hamba. Kalau Allah ingin memberikan balasan kebaikan, mahdil fadli, karena kemurahan Allah. Bukan karena hitung-hitungan. Antara Allah dengan kita. Kita bukan urusan seperti seorang pegawai. Kalau ada seorang pegawai, kalau ada seorang bos di sebuah perusahaan atau toko dan sebagainya, kita kerja di situ dengan perjanjian bahasanya setiap bulan kamu saya dikasih begini perjanjian. Oke, setelah kita berjanjian begini kok enggak dikasih, baru dikatakan dolim dia seorang bos. Cuman adakah perjanjianmu dengan Allah? Tidak ada. Kau adalah hamba, jangan banyak tanya, sudah lakukan, beres. Apakah kau diletakkan di neraka dan di surga? Memang begitu bahasa sesungguhnya. Tapi kan ada jalan menuju kemuliaan yang telah dititahkan, diberikan oleh Allah untuk kita. Maka kalau Allah berikan pahala kepada kita, itu karunia Allah. Kalaupun Allah berikan siksa kepada seorang hamba, semata-mata keadilan Allah. Dan nanti dilanjutkan dengan bagaimana anak kecil diberi penyakit dan sebagainya. Ini untuk mengukuhkan. Ini adalah sebenarnya mengerat, menolak kaum Mu'tazilah masalah keadilan. Al-adl. Jadi ada rekan rukun iman dari kaum Mu'tazilah, nanti ada termasuk di antara adalah masalah keadilan itu. Ini adalah sebenarnya untuk mengerat, untuk menolak kaum Mu'tazilah, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa adzirna wa la tusrid alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Tsabbit ya rabbana qulubana ala dinik. Ya Allah, kuatkan iman kami, kuatkan iman kami, kuatkan iman kami. Ya Allah, dan tandai ya Allah dengan memperbanyak ibadah, dengan ketaatan, mudahkan kami untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu agar Kau jadikan kami ahli surga-Mu, ya Allah. Tapakkan kaki kami di jalan-jalan ahli surga bersama langkah-langkah ahli surga, bersama kumpulan ahli surga, anak kami semua, ya Allah. Dan muliakan kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Sungguh kemuliaan sudah Engkau ketahui, kebahagiaan sudah Engkau ketahui. Akan tetapi Engkau lah yang menyuruh kami, merintahkan kami untuk memohon, maka kami memohon, ya Allah. Jadikan kami ahli surga-Mu. Jadikan kami hamba-hamba yang bahagia di dunia dan di akhirat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Santri, para anak-anak kami semua. Santri-santri kami. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Panjangkan umur kami dan umur mereka semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Kau cabut nyawa kami, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته